Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillala wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikala wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman, para pemirsa Ruang TV dan juga teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali dan insyaallah kita melanjutkan kajian Sirah Nabawi. Dan ini insyaallah adalah bagian yang ke-10. Insyaallah kita akan membahas pemboikotan kafir Quraisy terhadap keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-muqata'ah al-ammah, pemboikotan yang dilakukan oleh kafir Quraisy kepada Rasulullah dan keluarganya. Pada kesempatan yang lalu sudah kita terangkan bagaimana usaha kafir Quraisy untuk membendung dakwah Islamiyah. Bahkan kemarin yang terakhir, saking dahsyatnya ujian, cobaan, siksaan, intimidasi yang dilakukan oleh kafir Quraisy kepada Rasulullah dan para sahabatnya, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk hijrah, yaitu hijrah ke negeri Habasyah. Ya, dan kemarin kutasnya sudah kita jelaskan. Maka ketika semua jalan tertutup rapat, sudah gelap gulita bagi kafir Quraisy untuk membendung dakwah, akhirnya mereka melakukan yang namanya al-muqata'ah al-ammah, pemboikotan yang dilakukan kafir Quraisy terhadap Rasulullah dan keluarga besarnya. Maka terjadilah perjanjian, terjadilah musyawarah ya di antara orang-orang kafir, para dedengkot-dedengkot kafiran. Mereka mengumpulkan kabila-kabila di kota Mekah dan mereka sepakat. Sepakat untuk apa? Untuk memboikot Bani Hasyim. Untuk la yubayi'uhum, ya. Alla yunakihuhum, tidak menikahi perempuan-perempuannya Bani Hasyim, keluarganya Nabi. Wala yubayi'uhum, dan tidak menjual sesuatu kepada Bani Hasyim. Wala yujalisuhum, dan tidak duduk-duduk bersama Bani Hasyim. Wala yukhalituhum, dan tidak bergaul dengan Bani Hasyim. Wala yadkhulu buyutahum, dan tidak boleh memasuki rumah-rumah Bani Hasyim. Wala yukallimuhum, dan tidak boleh berbicara dengan Bani Hasyim. Jadi Bani Hasyim benar-benar dikucilkan, diboikot. Tidak boleh menikahi wanitanya, tidak boleh laki-lakinya menikahi wanita lain, tidak boleh membeli sesuatu dari Bani Hasyim, tidak boleh menjual sesuatu dengan Bani Hasyim, tidak boleh berbicara dengan Bani Hasyim, tidak boleh masuk rumahnya Bani Hasyim, sehingga benar-benar Bani Hasyim, keluarga besarnya Rasulullah, diboikot, terasing. Akhirnya ya Bani Hasyim, dan ini Bani Hasyim ini tidak hanya yang muslim, bahkan yang kafir pun diboikot. Kenapa? Karena seluruh Bani Hasyim itu adalah keluarga besarnya Nabi. Bani Hasyim ini semuanya diboikot meskipun kafir. Karena apa? Karena yang kafir pun melindungi Nabi. Jadi paman-paman Nabi, ya, kemudian keluarga besarnya Nabi yang kafir-kafir belum masuk Islam itu membela Nabi semua. Kecuali satu yang tidak ikut membela, itu Abu Lahab. Dia termasuk yang tidak diboikot. Adapun seluruh keluarga besarnya Nabi diboikot, dikucilkan. Tidak beli kepada mereka, tidak jual kepada mereka, tidak berbicara kepada mereka, tidak boleh menikahi perempuan mereka, dan tidak boleh laki-laki menikah dengan laki-laki Hasyim, tidak boleh menikah sama laki-laki atau sama perempuan dari suku Quraisy. Benar-benar diboikot, dikucilkan, gak bisa apa-apa. Akhirnya apa yang terjadi? Keluarga besarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berada di Syi'ab, ya, di Syi'ab Abi Thalib, yaitu di suatu tempat di lembah, ya, mereka di lembah terkucilkan di sana. Bahkan dalam riwayat ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam riwayat Bani Hasyim itu kelaparan di lembah itu. Karena mau beli sesuatu, enggak ada yang mau menjuali. Makanya Bani Hasyim sangat menderita di lembah itu. Bahkan mereka makan dedaunan. Ya, kalau malam terdengar suaranya, bayi-bayi yang menangis menjerit kelaparan. Ya, mereka itu makan dedaunan karena enggak ada yang bisa dimakan. Mereka pergi ke Makkah mau beli sesuatu, enggak ada orang kafir Quraisy yang mau menjuali mereka. Benar-benar kondisinya sangat memprihatinkan. Dan ada, kalaupun ada orang baik dari kalangan kafir Quraisy yang baik hati, maka mereka itu diam-diam malam-malam hari menyeludupkan makanan dikasihkan ke Bani Hasyim. Dan itu sangat tidak mencukupi karena Bani Hasyim itu adalah kabilah yang besar, ya, sehingga sangat terlunta-lunta. Hatta balaghahumul juhud wal taja'u ila aklil awraq wal awraq wal julud wa hatta kana yusma min wara'i syu'b aswatu au aswatu nisa'ihim, ya, yusma'u aswatu nisa'ihim wa sibyanihim ya yatadhahuna minal ju'. Saking memprihatinkan keadaan Bani Hasyim di lembah itu, sampai kalau malam itu terdengar suara wanita mereka, suara bocah-bocah kecil mereka menangis, menjerit karena kelaparan. Bahkan dalam riwayat dikatakan, ya mereka makan dedaunan, karena gak ada yang dimakan, dikucilkan. Ya, dan pada waktu itu Abu Thalib memerintahkan anak-anaknya untuk selalu menjaga Rasulullah. Bahkan Abu Thalib menyuruh anaknya untuk tidur di tempatnya Rasulullah, supaya Rasulullah terjamin keselamatannya. Wa kana Hakim bin Khizam rubbama yahmilu qamhan ila ammatihi Khadijah binti Khuwailid. Ada orang kafir namanya Hakim bin Khizam. Dia ini keponakannya Khadijah, istri Rasulullah. Dia malam-malam menyelundupkan gandum dikasihkan ke bibinya supaya bisa makan. Ya. Terus ketahuan Abu Jahal. Maka dilarang sama Abu Jahal. Hanya saja ada orang baik namanya Abul Bukhturi. Dan Abul Bukhturi mengatakan, sudah biarkan. Biarkan Hakim bin Hizam ini memberikan makanan itu kepada bibinya. Padahal sebenarnya Khadijah ini kan bukan Bani Hasyim. Cuma nikah sama Rasul. Sehingga menjadi bagian dari Bani Hasyim. Itulah keadaan Rasulullah dan keluarga besarnya. Ini juga dalil bahwa Bani Hasyim, Bani Muttalib itu sangat sayang kepada Rasulullah. Bahkan yang kafir sekalipun mereka bersedia dikucilkan di lembah itu. Kenapa? Karena mereka sangat mencintai Rasulullah. Keluarga besar. Ya, meskipun akidahnya kafir tapi cinta sama Nabi. Maka ketika Nabi disakiti kafir Quraisy, maka keluarga besarnya Nabi tetap menolong Nabi. Ya, seperti contohnya ya Abu Thalib sendiri, paman Nabi, dia enggak masuk Islam tapi membela luar biasa Rasulullah. Termasuk Abbas, belum masuk Islam pada waktu itu tapi membela Nabi luar biasa. Kemudian ikhwatal iman, hal itu berlangsung sampai 3 tahun. Ya, hal itu berlangsung sampai 3 tahun. Lama sekali. Dan Abu Thalib semakin tua, semakin sakit-sakitan efek dari boikot itu. Tinggal di sebuah lembah tanpa makanan yang mencukupi, tanpa minuman yang mencukupi, ala kadarnya makan dedaunan, makan apa namanya kulit hewan dan seterusnya, sampai mereka ini berefek pada jasmani-jasmani mereka. Tetapi mereka sabar karena mereka menolong dakwah Rasulullah bagi yang masuk Islam dan menolong Rasulullah sebagai anggota kerabat keluarga bagi yang tidak mau Islam. Kemudian ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal itu seperti yang saya katakan berlangsung 3 tahun. Sampai ada beberapa orang kafir Quraisy yang merasakan kedzaliman itu dan berusaha untuk menghentikan kedzaliman itu. Ada orang baik. Siapakah? Di antaranya adalah Hisham bin Amr min Bani Amir bin Lu'ay. Nah, Hisham bin Amr ini orang baik. Dia itu melihat kondisi Bani Hasyim terlunta-lunta di balik bukit. Bani Hasyim menderita di sana. Kalau malam hari mendengarkan suara-suara orang kelaparan. Gak tega ini. Maka Hisham bin Amr, dia mendatangi seorang yang bernama Zuhair bin Abi Umayyah. Mencari teman begitu maksudnya. Dan seperti yang saya katakan tadi, Hisham bin Amr ini malam-malam hari ini suka ngasih makanan. Karena enggak tega, meskipun dia kafir, tapi enggak tega melihat Bani Hasyim didolimi seperti itu. Malam-malam hari kasih makanan. Akhirnya apa yang terjadi? Hisham bin Amr mencari teman, ingin menghentikan ya kesepakatan dolim ini agar kaum muslimin termasuk Bani Hasyim dikembalikan ke Mekah dan tidak diboikot lagi. Apa yang dilakukan oleh Hisham bin Amr? Hisham bin Amr cari teman. Yang didatangi pertama kali adalah Zuhair bin Abi Umayyah. Dan datang. Wahai Zuhair bin Abi Umayyah, sesungguhnya ibumu itu dari Bani Hasyim. Ibumu bernama Atika binti Abdul Muttalib. Memang ayahnya enggak Bani Hasyim. Dan kita tahu nasab kan ikut ayah. Jadi Zuhair bin Abi Umayyah ini ayahnya itu bukan Bani Hasyim. Jadi dia bukan Bani Hasyim. Tapi ibunya Bani Hasyim. Kalau ibunya Bani Hasyim, berarti kan paman-pamannya, bibi-bibinya dari Bani Hasyim. Saudara ibu kan gitu kan. Maka ini kesempatan, Hisham bin Amr datang. Wahai Zuhair bin Abi Umayyah, bagaimana kau bisa makan di sini enak, engkau di sini makan kenyang, padahal bibi-bibimu ya, yang ada di lembah sana kelaparan. Apakah kamu tinggal diam? Apakah kamu tega? Kamu di sini tidur enak, nyaman, tentram, sedangkan bibi-bibimu dari pihak ibu terluka dan mereka menderita di lembah sana. Apa kamu tidak merasakan kedzaliman ini? Maka mendengarkan omongannya Hisham bin Amr, maka Zuhair berkata, wallahi, sebenarnya pikiranku juga seperti itu. Tapi apalah daya saya cuma seorang. Gak ada teman. Maka apa yang terjadi, kata Hisham bin Amr, kamu tidak sendirian, ada orang lain yang seperti kamu. Siapa orangnya? Ya saya ini, kata Hisham bin Amr. Wahai Zuhair, kamu tidak sendirian dalam ini, ada orang yang lain yang seperti kamu. Siapa? Aku sendiri, yaitu Hisham bin Amr. Kata Zuhair, kalau gitu tolong carikan orang lain. Yang ketiga, maka berangkatlah Hisham bin Amr menuju Al-Mut'im bin Adi. Menuju Mut'im bin Adi. Setelah ketemu, didatangi oleh Hisham, wahai Mut'im bin Adi, tidakkah selama ini kita merasakan ada kedoliman di sini? Bani Hasyim ada di balik bukit, di lembah. Mereka kelaparan, mereka menderita, mereka sakit, mereka menjerit. Kita di sini enak-enakan. Padahal Bani Hasyim adalah keluarga besar kita juga. Orang-orang sesama penduduk Mekah, sesama keturunannya Quraisy. Bagaimana kita bisa membiarkan kedoliman yang terjadi? Kesepakatan ini harus dihentikan. Maka Mut'im bin Adi mengatakan, apa? Celaka, waihat, celaka. Mada asna, apa yang bisa saya lakukan? Saya cuma seorang. Maka kata Hisham, kamu ada orang lain yang seperti dirimu. Siapa? Zuhair. Dan aku juga. Ya, Zuhair dan aku. Berarti sudah tiga orang terkumpul. Kemudian kata Mut'im bin Adi, kalau begitu carikan orang lain. Akhirnya setelah itu, Hisham bin Amr datang ke Abul Bukhturi. Abul Bukhturi ini yang baik. Yang ketika Hakim bin Khizam mau menyerahkan makanan malam hari kepada Bani Hasyim, kepada istrinya Nabi Khadijah, diketahui Abu Jahal, dilarang gak boleh memasukkan makanan ke lembah itu. Terus ketemu Abul Bukhturi, kata Abul Bukhturi, biarkan dia ngasih ke bibinya, kasihan gak bisa makan mereka. Nah, berarti kan ada kebaikan dalam Abul Bukhturi ini. Maka didatangi oleh Hisham bin Amr. Wahai Abul Bukhturi, engkau adalah orang yang terpandang. Apa kita rela membiarkan kedoliman terjadi? Bani Hasyim dibiarkan di sana menderita, menjerit, kelaparan, berteriak-teriak, sakit, susah payah di lembah. Apa kita tidak membiarkan kedoliman ini? Maka Abul Bukhturi mengatakan, celaka, apa yang bisa aku lakukan? Saya cuma satu orang. Maka dikatakan, tidak, kamu tidak seorang. Ada orang lain yang seperti kamu. Siapa itu? Zuhair bin Abi Umayyah. Kemudian dikatakan juga, Al-Mut'im bin Adi. Dan saya sendiri dan dirimu sudah empat. Kata Abul Bukhturi, tolong carikan satu orang lagi. Maka Hisham bin Amr berangkat ke Zam'ah bin Aswad bin Muttalib. Zam'ah bin Aswad bin Muttalib, sama. Kata Hisham, tidakkah kita menghentikan perjanjian kedzalim ini? Apa kita tega membiarkan Bani Hasyim kelaparan, menjerit-jerit di malam hari karena kesulitan, mereka sakit, mereka menderita, kita boikot mereka, mereka gak bisa beli makanan, mereka terlunta-lunta di balik bukit, di lembah. Apa kita tega? Maka kata Zam'ah bin Aswad, celaka, saya cuma satu orang, apa yang bisa saya lakukan? Apa mungkin saya bisa menghentikan kedzaliman ini? Saya cuma seorang. Maka kata Hisam, enggak, kau enggak seorang. Ada lima. Siapa saja? Aku. Kemudian Mut'im bin Adi. Kemudian Zuhair. Kemudian Abul Bukhturi. Dan kamu. Berarti lima orang. Mari kita bergerak lima orang ini. Bagaimana supaya kita membentuk opini agar orang Quraisy ini mau menghentikan kesepakatan dolim ini. Itu yang terjadi, ikhwatal iman, yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mereka sepakat. Ya sudah, kalau begitu besok kita harus kumpul di Masjidil Haram. Perhatikan, kita harus kumpul di Masjidil Haram. Ketika orang-orang ada di situ, kita sepakat, kata Zuhair, biarkan besok aku yang pertama kali ngomong. Kata Zuhair, ana abda'akum fa'akun awwal man yatakallam. Kata Zuhair, ini besok aku yang pertama mulai ngomong. Terus dibagi. Zuhair ada di pojok sana. Kemudian Abul Bukhturi ada di sana. Dipencar-pencar pokoknya. Lima orang ini dipencar-pencar. Ada yang di sana. Zuhair, ada Hisham bin Amr. Ada Abul Bukhturi. Ada Mut'im bin Adi. Kemudian ada Al-Aswad. Zam'a bin Aswad. Lima orang disebar di penjuru Ka'bah. Atau di Masjidil Haram. Di apa namanya? Dipencar. Maka besoknya Zuhair mengatakan, di tengah manusia ini pinter ini, siasatnya dipencar-pencar, sehingga yang ngomong ini kelihatannya orang banyak, ya padahal cuma lima orang doang. Padahal cuma lima orang doang, tapi disebar di berbagai tempat di sudut-sudut Masjidil Haram. Dimulai dari Zuhair. Zuhair berkata, ya ahla Makkah, anakulu ta'ama wal nalbasu siyaba, wa banu Hashim halaka, la yuba'u wa la yubta'u minhum, wallahi la aq'ud hatta tushakku hadihi as-sakhif al-qati al-zalima. Kata Zuhair, wahai penduduk Mekah, apakah kita ridho bisa makan enak, bisa pakai pakaian yang bagus, sedangkan Bani Hashim ada di lembah, mereka binasa, kelaparan, mereka menderita, gak bisa beli, gak bisa jual, mereka kelaparan sampai makan dedaunan. Apa kita tega? Wallahi demi Allah, aku tidak duduk sampai perjanjian dolim ini harus dibatalkan. Perjanjian ini harus dirobek, dibatalkan. Gak boleh kita saling tolong-menolong dalam kedoliman ini. Harus dihentikan. Ini ucapannya Zuhair. Maka ketika Zuhair ngomong kayak gitu, kedengaran Abu Jahal. Abu Jahal marah. Dan Abu Jahal mengatakan, kadabta wallahi la tushakku. Engkau berdusta wahai Zuhair, demi Allah. Perjanjian ini gak boleh dibatalkan. Perjanjian ini harus terus berlanjut sampai Bani Hashim menyerahkan Muhammad kepada kita untuk kita bunuh. Ketika Abu Jahal ngomong kayak gitu, maka Zam'a bin Aswad yang ada di pojok yang lain berkata, anta wallahi akdab. Engkau berdusta wahai Abu Jahal. Demi Allah kami gak ridho dengan kesepakatan ini. Ini adalah ulahmu dulu. Kami gak ada yang sepakat dengan kedoliman ini. Setelah itu Abul Bukhturi di tempat yang lain mengatakan, benar yang diomongkan Hamzah, benar yang diomongkan Zuhair. Kita enggak pernah ridho dengan perjanjian ini. Ini adalah bentuk kedoliman dan harus dibatalkan. Maka Mut'im bin Adi di tempat yang lain berkata, benar yang diomongkan orang-orang ini. Ini adalah perjanjian dolim. Ini adalah sebuah kesepakatan yang bisa membunuh orang. Ini dolim, harus dihentikan. Jadi dipencar-pencar. Setelah itu Hisham yang terakhir di pojok yang lain mengatakan, betul yang dilakukan orang empat tadi. Bahwa ini adalah kesepakatan dolim. Ini adalah bentuk kedoliman. Gak boleh diteruskan. Harus dihentikan. Jadi lima orang. Tapi kelihatannya banyak. Karena di pojok sana, pojok sana, pojok sana, pojok sana. Sudah dibagi. Diatur sedemikian rupa. Sehingga ketika lima orang di pojok-pojok ini mengatakan, kelihatannya banyak orang yang... Maka ketika lima orang ngomong kayak gitu, itu terkesan kan banyak yang berpendapat seperti itu. Akhirnya Abu Jahal itu, Abu Jahal bukan orang bodoh, dia ngerti. Dan Abu Jahal mengatakan, hada amrun kudhiya bil lail, hada amrun tubbiru fil lail. Perkara ini kelihatannya sudah dirembukkan tadi malam oleh orang-orang ini. Tapi dengan kejadian itu akhirnya orang-orang mulai terasa dan orang-orang mulai merasa bahwa memang itu benar dolim dan harus dihentikan. Dan kebetulan pada waktu itu datanglah Abu Thalib. Abu Thalib sudah sebe, sudah tua renta, datang ke orang-orang kafir Quraisy. Dan dalam riwayat dikatakan, wahai orang-orang kafir Quraisy, aku di sini diperintahkan oleh keponakanku Muhammad. Bahwasanya perjanjian itu harus dibatalkan dan sesungguhnya perjanjian itu sudah enggak ada. Maka orang-orang itu membuka, perhatikan, orang-orang itu membuka Ka'bah dan melihat perjanjiannya itu. Ternyata, ya, lembaran-lembaran yang isinya perjanjian itu dimakan hewan, dimakan gerayap sampai habis, kecuali tulisan Bismikallahumma. Tulisan Bismikallahumma itu yang masih utuh, yang tidak dimakan gerayap. Adapun tulisan-tulisan pemboikotan itu lenyap, dimakan gerayap. Akhirnya semenjak itulah orang kafir Quraisy ya tidak bisa mengelak lagi, Abu Jahal enggak bisa mengelak lagi. Akhirnya pemboikotan itu diselesaikan pada hari itu, sehingga Bani Hasyim kembali ke kota Mekah yang sebelumnya dikucilkan. Maka Bani Hasyim kembali ke Mekah, mereka semuanya datang ke Mekah dalam kondisi yang memprihatinkan. Bahkan Abu Thalib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kondisinya sangat parah, semakin turun-turun terus apa kesehatan fisiknya, bahkan ini menjadikan Abu Thalib menuju kematian ya, karena dahsyatnya pemboikotan itu. Sehingga setelah itu kaum muslimin maupun keluarga Nabi yang kafir tapi melindungi Nabi kembali ke kota Mekah karena selesai pemboikotan. Lah, selesai itu pemboikotan ya, terjadi selama berapa tadi? 3 tahun. Setelah itu kafir Quraisy tidak berhenti sampai di situ. Kafir Quraisy melihat bahwa kondisinya Abu Thalib semakin turun, semakin drop, semakin sakit-sakitan. Maka orang kafir berkata, ayo kita sambangi Abu Thalib. Dan ayo kita lobi dia agar menyuruh ponakannya berhenti dari dakwah. Jangan sampai nanti Abu Thalib mati baru kita mengeroyok keponakannya. Kita jangan sampai nama baik kita jelek di mata bangsa Arab. Tuh orang kafir Quraisy dari dulu gak bisa menyakiti Muhammad, tapi giliran pamannya sudah mati baru mereka melukai Muhammad. Jangan sampai orang-orang Arab itu ngomong seperti itu. Makanya mumpung, kata mereka, mumpung Abu Thalib ini masih hidup, ayo kita datangi sebelum mati dia ini. Maka didatangi sama kafir Quraisy. Kafir Quraisy datang ke Abu Thalib, dan itu kondisi Abu Thalib terus semakin menurun. Di antara yang datang ke Abu Thalib pada waktu itu adalah pembesar-pembesar kafir Quraisy seperti Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Abu Sufyan bin Harb, dan para dedengkot-dedengkot kekafiran lainnya. Mereka jumlahnya pada waktu itu ada 25 para pemuka, para tokoh kafir Quraisy. Tujuannya apa? Ya, melobi dan ngomong dengan dari hati ke hati kepada Abu Thalib. Mereka datang. Ya Abu Thalib, innaka minna haitsu qad alimta, qad hadaraka ma tara. Ya, wahai Abu Thalib, sungguhnya engkau tahu bagaimana kondisimu sekarang ini. Kondisimu semakin tua, semakin lemah. Wis gini aja loh ya, mumpung kamu masih hidup, kita membuat istilahnya podo enake, kata orang Jawa. Kita enak, kamu enak, Muhammad juga enak. Daripada selama ini kita gesekan-gesekan terus, ayo kita buat win-win solution ya, sama-sama enaknya begitu. Gimana? Kami akan memberi sesuatu kepada kamu, kepada Muhammad, tapi Muhammad juga harus memberi sesuatu kepada kami. Ya, kita cari jalan yang sama-sama enaknya. Apa yang terjadi, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya mereka ingin diketemukan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka ingin menawarkan kepada Rasulullah tawaran-tawaran dengan harapan ya, mereka tawaran diterima oleh Nabi dan Nabi juga bisa mengurungkan dakwanya. Maka Abu Thalib berkata, ya bena akhi, haulai asrafu qaumika qad ijtama'u laka liyu'tuka. Wahai keponakanku Muhammad, ini adalah pemuka-pemuka kaummu sudah hadir di sini berkumpul ingin memberikan sesuatu kepadamu. Wal ya'khudhu minka, dan mereka juga ingin mengambil sesuatu darimu. Kamu dikasih sesuatu tapi mereka juga ingin timbal balik. Ya? Thumma akhbarahu billadhi qalu lahu ya'rudu lahu min adami ta'rudi kulli fariqinil akhar. Maka diberi tawaran Rasulullah begini begini begini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi tawaran kepada mereka. Rasulullah mengatakan, "Ara'aitum in ataitukum kalimatan takallamtum biha malaktum bil arab wa danat lakum bil ajam." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kalau begitu aku akan membuat tawaran. Aku tawarkan kepada kalian sebuah kalimat yang kalau kalian mau mengucapkan kalimat ini, kalian akan mampu menundukkan bangsa Arab maupun bangsa-bangsa non-Arab." Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, "Sesungguhnya aku akan berikan kepada kalian suatu kalimat yang jika kalian mau membaca kalimat ini, seandainya kalian setuju dengan kalimat ini, wallahi seluruh jazirah Arab, seluruh Arab akan tunduk kepada kalian dan seluruh bangsa-bangsa non-Arab pun akan takluk dan tunduk kepada kalian." Nah, mendengarkan tawaran itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Jahal berkata, "Mahia, coba apa tawaranmu itu? Kalimat apa yang hendak kau tawarkan kepada kami, wahai Muhammad? Ya, kalimat apa yang hendak kau tawarkan kepada kami? Sampai-sampai engkau menjanjikan bahwa engkau bisa menundukkan dengan kalimat itu bangsa Arab dan non-Arab. Apa tawaranmu itu? Coba sampaikan kepada kami." Maka dibacakan oleh Rasulullah tawaran ini. Taquluna la ilaha illallah wa takhla'una ma ta'buduna min dunih. Engkau harus mengucapkan la ilaha illallah wa takhla'una ma ta'buduna min dunih, dan kalian harus melepaskan semua sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu tawarannya Nabi. Ketika mereka membuat tawaran-tawaran supaya Rasulullah itu yakni setuju dengan tawaran itu, dan silakan Rasulullah juga membuat tawaran, terserah, saling menawarkan ya untuk mencari solusi yang terbaik. Maka Rasulullah mengatakan, "Sudah, kalau begitu aku membuat tawaran. Ya, aku berikan kepada kalian sebuah kalimat yang kalau kalian mau mengimani kalimat ini, bangsa-bangsa Arab akan takluk kepada kalian dan bangsa-bangsa non-Arab pun akan tunduk kepada kalian." Kata Abu Jahal, "Okay, kalimat apa itu?" Maka dibacakan oleh Nabi, "Katakanlah kalimat la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah selain Allah, dan kalian harus melepaskan semua berhala-berhala kalian." Nah, itu tawarannya Rasulullah. Mendengarkan ucapan Rasulullah, maka Abu Jahal berkata, "Aturidu ya Muhammad an taj'alal alihata ilahan wahidan, inna amraka la'ajib." Kata Abu Jahal, "Ya Muhammad, apakah engkau ingin menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak ini yang kita miliki menjadi satu Tuhan saja? Sungguhnya ini adalah perkara yang aneh darimu, wahai Muhammad." Tidak mau. Dikasih tawaran enak, tidak mau. Ya. Dan nanti ucapannya Nabi itu terbukti loh. Nah, ketika orang itu beriman kepada Nabi, seluruh Arab tunduk kepada Rasulullah, dan orang non Arab pun ditundukkan di zamannya Abu Bakar, di zamannya Umar bin Khattab. Persia tumbang dan Romawi lari ke Konstantinopel. Benar ucapannya Nabi ini. Tapi orang kafir Quraisy tidak memahaminya dan gak mau mengucapkan la ilaha illallah. Gak mau mereka. Nah, kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga hal lain ya yang ditawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kapan hari belum kita sampaikan, yaitu tawaran apa namanya memberikan yang namanya toleransi kepada mereka. Mereka datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Muhammad, wis daripada kita perang, dari kita gesekan terus, daripada konfrontasi terus-terusan, sama-sama tegang, tidak pernah nyaman. Okelah, sekarang kita membuat solusi bersama. Begini aja. Tahun ini kita semuanya nyembah Tuhanmu, nyembah Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kafir Quraisy sekarang nyembah Allah. Tetapi tahun depan engkau dan pengikutmu wahai Muhammad harus mau menyembah kepada Lata dan Uzza." Sudah enak kan? Sama-sama legowo, toleransi, gantian daripada kita perang seperti ini. Maka mendengarkan tawaran Ya, kafir Quraisy seperti itu. Tahun ini kita semuanya nyembah agamamu. Orang penyembah berhala disuruh berhenti, semuanya nyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahun depan engkau Muhammad dan semua orang Islam harus mau nyembah Lata dan Uzza. Mendengarkan ucapan itu langsung yang jawab bukan Rasulullah, tapi yang jawab adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah ayat. Allah turunkan kepada Rasulullah sebuah ayat. Ya, surat apa itu? Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Kami enggak nyembah apa yang kalian sembah. Ya, qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian enggak akan nyembah apa yang akan yang apa yang kami sembah. Dan di akhirnya lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Itu sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dalam urusan agama tidak boleh ada campur aduk. Harus ada garis pemisah yang sangat tegas, sangat jelas. Padahal itu kondisinya Rasulullah lemah. Ditawari kayak gitu, tetap enggak mau. Padahal kan biasanya kalau orang lemah itu setuju dengan permainan musuh. Tapi Rasulullah enggak mau. Ya Rasulullah enggak mau terjebak, itu enggak boleh, dilarang oleh agama. Setahun nyembah Allah, setahun nyembah patung. Rasul enggak mau. Makanya dalam masalah agama itu Rasulullah sudah memberi batasan. Toleransi dalam toleransi itu sudah diajarkan Islam. Ya, bahkan Rasulullah dalam peperangan jika kalian melihat para pendeta ada di gerejanya, jangan dibunuh. Jangan membunuh para biarawan yang ada di gerejanya. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kebaikan. Ya, Rasulullah mengunjungi bocah kecil yang beragama Yahudi, dijenguk sama Nabi ketika sakit. Enggak ada masalah. Dari sisi sosial tidak ada masalah. Ada seorang punya tetangga, tetangganya ini Nasrani atau Yahudi. Kemudian tetangganya itu butuh bantuan karena butuh ke rumah sakit, enggak ada yang nganterkan. Kemudian minta diantarkan Anda pakai mobil. Terus Anda mau, maka Anda dapat pahala. Karena ini urusan duniawiya, menolong orang kafir pun kita dapat pahala. Kalau itu urusan sosial, urusan muamalah, tidak ada masalah. Tapi ketika urusan agama, tidak boleh campur aduk. Tidak boleh kita datang ke gereja, ikut sholawatan di gereja, ikut sholat di gereja, ikut pidato di gereja, ikut ceramah di gereja. Untuk apa? Ya, tidak boleh seperti itu. Ya, harus jelas garis pemisahnya. Kalau sudah ranahnya ranah agama, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, kita enggak menyakiti kalian, enggak mengganggu, ya. Tetapi kita enggak boleh nyemplung di situ. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tidak boleh terjadi pencampuran dan pencampur adukan agama, enggak boleh, ya. Itu yang sudah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya materi pada pertemuan kali ini, tidak panjang memang, dan besok ada materi yang panjang kalau kita jelaskan sekarang maka akan terputus nanti. Selanjutnya jika ada pertanyaan kami persilakan. Jadi itu adalah materi tentang al-muqata'ah al-ammah atau pemboikotan kafir Quraisy kepada Bani Hasyim, karena Bani Hasyim dianggap melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang diboikot tidak hanya Nabi tapi Bani Hasyim dan kafir Quraisy pun ikut diboikot oleh orang kafir Quraisy. Nah, silakan kalau ada pertanyaan kami persilakan. Ini ada pertama. Saya bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, tolong diterangkan. Mengapa Rasulullah SAW sebagaimana yang pada pertemuan yang dulu diterangkan, Rasulullah ketika umur 1 tahun sampai umur 4 tahun diasuh oleh seorang wanita namanya Halimah Sa'dah. Kenapa seperti itu? Dan kenapa kok tidak dioleh ibu kandungnya sendiri di kota Mekah? Kenapa kok dititipkan atau dirawat kepada Halimah As-Sa'diyah? Mohon jawabannya Ustaz. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Jadi khotul iman, memang benar sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa Rasulullah SAW itu lahir dalam keadaan yatim. Ya, lahir ke bumi, beliau tidak sempat melihat ayahan beliau, tidak sempat. Nah, kemudian beberapa hari atau beberapa minggu, Rasulullah SAW dicarikan ibu susu. Ya, maka Halimah Sa'diyah menjadi ibu susunya Rasulullah dan rawat Rasulullah tinggal di lembah yang jauh dari kota Mekah. Apa sebabnya? Ada beberapa alasan yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, ikhwatal iman, kenapa itu dilakukan? Itu sudah menjadi kebiasaan bangsa Arab. Sudah menjadi kebiasaan bangsa Arab kalau punya bocah kecil yang baru bayi dicarikan ibu untuk menyusuinya. Dibawa ke lembah. Dan ada suku atau kabilah yang terkenal yang pekerjaannya seperti itu, namanya kabilah Bani Sa'ad. Jadi di kabilah Bani Sa'ad ini wanita-wanitanya memang tukang su. Mereka ada kota cari-cari apa bayi terus dibawa ke desa-desa mereka. Itu dilakukan satu agar hindar dari wabah yang ada di kota. Karena pada waktu sering terjadi wabah di kota, sehingga bocah kecil ini dibawa di daerah lembah-lembah, di desaan, di gurun yang jauh di jari hiruk pikuk manusia yang ada di kota. Itu satu, untuk menghindarkan bocah-bocah kecil itu dari wabah. Yang kedua alasannya adalah bocah-bocah kecil ini menikmati udara yang bagus, udara yang baik, yaitu di lembah-lembah itu. Ya, udara yang tidak terkontaminasi oleh polusi-polusi yang ada. Itu dua. Yang nomor tiga tanya adalah agar kecil itu terbiasa dengan bahasa Arab yang fusha. Bahasa Arab yang asli. Bahasa Arab yang tidak campuran oleh para pendatang. Sehingga dulu itu masyarakat Badui itu kenal dengan kekuatan bahasanya. Sehingga agar bocah kecil ini memiliki sarwa lughawiya, kemampuan bahasa tinggi, sastra yang tinggi, makanya anak-anak kecil dibawa ke lembah. Itu wallahu alam salah satu atau kurang lebih tiga alasan tadi yang saya uraikan, yang ditulis oleh para ulama, kenapa itu dulu dilakukan. Wallahu alam bissawab. Silakan jika ada pertanyaan lagi. Baik. Ada pertanyaan lagi. Mohon maaf Ustaz, tolong dijelaskan. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diasuh oleh kakliau ketika ibundanya sudah wafat, apakah di sana peran wanita atau kakak murni kakeknya seorang laki-laki tua yang merawat Rasulullah, ataukah di sana ada perempuan yang ikut punya andil untuk merawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah ditinggal bapak dan ibu meninggal dunia? Baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dia wafat oleh ibu beliau ketika beliau umur 6 tahun. Jadi Rasulullah itu menjadi bocah yatim piatu ketika umur 6 tahun. Artinya ketika Rasulullah SAW umur 6 tahun, Rasulullah enggak punya bapak, enggak punya ibu. Nah, yang rawat setelah itu tanggung jawab rawat itu diambil oleh kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib. Ya. Maka Nabi umur 6 tahun, ya kurang lebih ya TK itu ya. TK 1 itu. Itu Rasulullah ikut mbah atau ikut kakek. Apakah di sana peran seorang wanita yang membuat Nabi ada? Ya, siapa nama wanita itu? Ada yang tahu? Siapakah wanita yang merawat Nabi? Wanita itu Ummu Aiman. Wanita itu bernama siapa? Ummu Aiman. Nama aslinya adalah Barokah atau Barkah. Itu nama aslinya. Tapi lebih dikenal dengan Aiman. Makanya Ummu Aiman dijuluki Hafinatur Rasul. Ibu asuhnya Rasulullah. Yang gendong Rasulullah. Jadi itu Ummu Aiman waktu itu masih bocah. Seorang budak wanita yang masih belia. Yang mungkin masih SMP begitulah. Masih SMP, masih remaja. Nah itu Rasul dulu ketika bapak. Pak ibunya wafat, ya sama wanita ini. Namanya Ummu Aiman. Disai. Ummu Aiman ini orang Habsyah, orang Afrika, hitam keriting, hitam legam. Hitam legam, keriting begitu. Itu yang merawat Nabi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah dewasa dan Rasulullah diangkat jadi rasul, Rasulullah sangat menghormati Uman. Bahkan Rasulullah kalau manggil Ummu Aiman dengan sebutan ya ummah, wahai ibunda. Rasulullah bukan orang yang melupakan kebaikan orang lain. Tidak. Makanya Rasulullah itu diangkat jadi Rasul sering mendatangi Ummu Aiman. Rasulullah itu sering mendatanginya Ummu Aiman. Karena itu seperti ibunya sendiri. Dan orangnya hitam, keriting. Ya? Dan itu Rasul rasis. Rasulullah mencintainya. Dan Rasulullah mencintai Ummu Aiman. Iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah makanya nanti ketika Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar dan Umar ini datang ke rumahnya Ummu Aiman. Maka ditanya oleh Aiman, kenapa datang kemari, wahai Abu Bakar, wahai Umar. Intinya, Abu Bakar dan Umar datang ke rumah Ummu Aiman, karena Rasulullah SAW ketika masih hidup, itu Rasulullah sering meniru rumahnya Ummu Aiman, ibu asuhnya ketika kecil. Maka Abu Bakar dan Umar ikut meniru Nabi, mengunjungi rumahnya Ummu Aiman. Ketika Rasulullah wafat, mereka mengunjungi Ummu Aiman. Ummu Aiman is. Kata Kerdan, kenapa engkau menangis? Tidak engkau yakin bahwa apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik untuk Rasulullah daripada dunia ini? Maka Ummu Aiman mengatakan, iya aku yakin. Oh apa di sisi Allah itu lebih baik untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya aku menangis karena dengan wafatnya Rasulullah ayat tidak akan turun lagi ke muka bumi sampai hari kiamat. Itu yang membuat Ummu Aiman menangis. Aku menangis bukan Rasulullah wafat. Aku tahu Rasulullah wafat, Rasulullah akan menjumpai yang terbaik di sisi Allah daripada dunia ini. Tapi aku menangis karena mulai detik ini tidak akan turun dari langit ayat sampai hari kiamat turun lagi. Mendengar ucapannya Ummu Aiman itu, maka Abu Bakar dan Umar akhirnya menangis karena menangisi apa yang ditangisi Ummu Aiman. Nah itulah ikhwatal iman yang dirahmati Allah. Kalau pertanyaannya siapakah wanita yang merawat Nabi, karena masa kok cuma mbah saja, kakek saja, apa enggak ada senda? Kita jawab ada. Kita tadi bernama Ummu Aiman. Nama aslinya adalah Barokah atau Barkah. Dan beliau adalah bukan orang Arab asli, tapi orang dari suku Hasyah, dari kulitnya hitam, rambutnya keriting, tapi Rasulullah mencintainya. Dan nanti Ummu Aiman ini menikah dengan Zaid bin Harisa. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Nah ini. Baik, Ustaz, sering diterangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu itu dianggap orang yang amanah, jujur, dan orang kafir Quraisy sangat menghormati Nabi, sangat mencintai Nabi. Tapi mengapa ketika Rasul diangkat jadi Rasul, kenapa mereka jadi benci? Mengapa kok berubah yang mana aslinya mereka menjuluki Rasulullah dengan gelar Al-Amin, tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwakan Islam, mereka berubah 180 derajat, mereka akhirnya membenci dan memusuhi Nabi. Apa sebabnya? Sebabnya ya jelas ya. Karena mereka terusik akidahnya. Karena Rasulullah sallam datang dengan membawa akidah baru, akidah tauhid, akidah yang bersih dari kesyirikan. Dan ini tentang oleh kafir Quraisy, apa? Karena ini menyelisih akidah mereka. Kenyataannya apa? kok Rasulullah ketika mendakwakan Islam kok dimusuhi? Padahal orang kafir Quraisy itu tahu Rasulullah selama ini orangnya baik, akhlaknya baik, tutur bahasanya baik, terpercaya, amanah, yang ganteng, menyenangkan orang, gak pernah nyakiti orang. Semua orang Mekah kata Rasulullah itu manusia terbaik. Tapi kenapa ketika jadi Rasul berdakwah, mendakwah Islam, kenapa kok di... Ada beberapa alasan, maaf. Alasan pertama, karena Rasulullah datang membawa akidah yang baru yang tidak sesuai dengan akidahnya kafir Quraisy. Rasulullah SAW diangkat jadi Rasul membawa misi akidah yang benar, nyembah Allah saja, mentauhidkan Allah saja, dan meninggalkan berhala-berhala dan sesembahan-sembahan selain Allah. Itu misi yang dibawa Nabi. Lah misi ini tidak cocok dengan kultur atau budaya kafir Quraisy yang mana mereka itu sudah darat king im sama berhala-berhala. Lah itu ini hendak di Nabi, akan tidak mau. Mereka tidak mau. Mereka sekuat tenaga untuk melawan Nabi karena dianggap Rasulullah itu membawa bid'ah. Rasulullah membawa ajaran baru yang dulu tidak ada. Rasulullah dianggap sebagai orang yang mengajak orang itu murtad dan namanya nek murid. Nah, ini alasan yang pertama, faktor akidah. Dan akidah ini yang paling utama, yang paling dinat. Tapi itu tidak menjadikan hilangnya faktor-faktor lain. Ada faktor-faktor yang lain selain faktor akidah. Faktor yang lain itu, diantaranya, ya, yang kedua adalah faktor sosial. Apakah faktor sosial juga mempengaruhi Ustaz? Iya, mempengaruhi. Karena pada waktu itu bangsawan Arab itu, orang dengkot kafir itu ingin dihormati, ingin disanjung, bahkan ingin disanjung oleh para budak-budaknya. Karena tapi Islam datang dengan manusia sama rata, dengan keadilan. Tidak ada bedanya kulit hitam sama putih. Tidak ada bedanya bangsa non-Arab. Semua sama. Meskipun itu hitam legam, kalau sholat, boleh satu soft. Enggak mau. Kafir enggak mau. Mereka merasa mulia. Enggak mau disamakan dengan Buddha. Makanya mereka ini enggak mau masuk Islam. Di antara Nabi ini dianggap yang mengikuti Nabi dianggap orang yang malam. Mengikuti Nabi dianggap orang yang giran, orang yang terminalkan. Bilin roba, abis. Maud, Suhaib Ar-Rumi, Amr Yasir, Yasir, Sumaya, Zinira. Jadi wanita dan orang-orang lemah itu ikut Nabi. Sehingga itu gini, lo ngapain aku masuk Islam? Kalau masuk Islam, aku jadi koncone wong kiri iki. Nek aku masuk Islam, mau aku koncoan karo Bila. Kalau aku masuk Islam, mau koncoan Amr bin Yasir. Gengsi. Faktor sosial ini menyebabkan mereka enggak mau Islam. Karena menganggap orang-orang yang Islam itu orang-orang doh, orang tidak berpendidikan, orang yang lemah ekonomi. Sehingga kami Islam tidak mau. Sosialnya akan turun nanti. Itu faktor yang nomor dua. Itu menjadi faktor. Tapi faktor pertama akidah ya. Dan faktor yang nomor tiga adalah faktor ekonomi. Apakah mungkin juga faktor ekonomi pengaruh? Bisa saja. Banyak motif apa mereka musuh dakwah. Di antaranya adalah faktor ekonomi. Kenapa? Karena mereka itu besakish. Bangsa ku itu, ya mereka itu cuma karena mereka itu merasa yang dipayah oleh Allah untuk menjaga Ka'bah. Seluruh bangsa Arab yang lain itu menyegani dan menyanjung dan memuliakan bangsa Quraisy, bangsa yang terpilih. Lah, kalau Muhammad ngejak masuk Islam, padahal orang Quraisy antara pekerjaan buat patung untuk disembah di Ka'bah banyak berhala-berhala. Kalau mereka patung ini berhenti, mereka enggak punya keadaan lain. Kalau secara ekonomi, kalau Muhammad mendakwah Islam, maka pekerjaan mereka terganggu sisi ekonomi. Ini akhirnya mereka memusuhi Nabi. Ya ini mungkin lemah dalam masalah ekonomi, tapi sebagian mengatakan itu tidak menutup kemungkinan ada faktor itu juga. Tapi faktor yang paling utama adalah faktor tentang ideologi dan dati yang menyebabkan Rasulullah SAW disui oleh kaumnya. Itu ya, wallahu a'lam. Kemudian pertanyaannya berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tolong diceritakan gimana proses wafatnya Abu Thalib dan kenapa dia tidak mau maslah, padahal dia selama ini telah menolong dakwah Nabi dan membela Nabi. Kenapa sampai akhir hayatnya dia tidak masuklah? Terima kasih Ustaz, jazakallahu khair. Bagaimana kita kematiannya Abu Thalib itu baru kita bahas. Jadi tadi kan kita jelaskan terjadi pemboikotan di kota Mekah, sehingga pemboikotan kepada Bani Harith itu menyebabkan Abu Thalib yang pengaruh secara fisik semakin tua, semakin renta, semakin sakit. Pada pertemuan yang akan datang di hari yang sama, hari Kamis 4 atau pukul 6 waktu Indonesia Barat, besok akan kita tekan bagaimana tawafnya Abu Thalib dan pelajaran apa yang dipetik dari kematiannya Abu Thalib. Insyaallah pada pernya yang akan datang akan jelaskan. Allahu a'lam bissawab. Jadi saya jawab dulu, pokoknya besok insyaallah. Sudah ada pertanyaan? Enggak ada pertanyaan. Dah. Baik. Fadlan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih 50 menit atau 55 menit saya sampaikan tadi atau ya bahasan tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah akan kita lanjut.